aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Kau tak peduli, cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpihan perih ini akan ku bawa hatimu.